Yang ketiga tafa'ala. Aslinya fa'ala, tambahannya ta dan ain menjadi ta'allama, belajar, talakko, bertalaki, bertemu, tarabbaba, guncang, ragu. Yang di tafa'ala, aslinya fa'ala ditambah ta dan alif menjadi lima, tafa'ala, contohnya taba'aba, saling berjauhan, tabaro, kemudian talawama, saling mencela. If'ala yang e, contohnya ihmaro, menjadi sangat merah, ihdoro, kemudian iwaja, makna-makna atau fungsi wazan-wazan ini akan dibahas tuntas pada bagian tasrif. Inilah beberapa wazan sulasi mazid yang ditambah dua huruf. Kita akan masuk pada pertemuan yang akan datang, sulasi mazid dengan tambahan tiga huruf. Diharapkan untuk difahami dan dihafal satu persatunya.